السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Yang saya hormati pimpinan PI Bapak Uun, yang terhormat Bapak Sutisno, hadirin sekalian, 14 abad yang lalu ketika dunia dalam keadaan jahiliyah biadab di sebelah barat ada sebuah negara namanya Romawi. Dalam Al-Quran Ar-Rum, negara yang sudah maju, punya agama Katolik, punya kitab suci dengan Testament, punya ilmu pengetahuan teknologi yang sudah sangat maju, terutama teknik sipil. Akan tetapi ada sisi jahiliyah yang sangat zalim, yaitu sistem perbudakan. Seorang kaisar bernama Nero membunuh, membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia berjalan di tengah. Ketika mereka, para budak itu, mencoba berontak di bawah pimpinan seorang budak Spartacus. Pernah juga seorang ilmuwan namanya Galileo mempunyai pendapat bumi ini bulat, padahal menurut penguasa Romawi waktu itu bumi ini datar. Maka seorang ilmuwan tadi, Galileo, dihukum mati, dibunuh oleh negara, oleh undang-undang, oleh pemerintah. Ini kan jahiliyah, pembunuhan atas nama negara, atas nama pemerintah, karena dia berbeda pendapat, menganggap bumi bulat atau datar beda dengan penguasa. Ini kan sistem jahiliyah, walaupun dari sisi lain maju pada. Contoh kecil kejahilan mereka, pembesar Romawi paling senang mengadakan pesta gladiator. Kalau sudah mengadu antara budak, dan salah satu budak nanti terpenggal kepalanya, mereka senang tepuk tangan berdiri seperti kita kalau lihat bola, gula, puas banget. Kadang-kadang budak diadu dengan singa atau harimau. Kalau harimau-nya yang kalah, kurang senang, kurang puas. Tapi kalau manusianya, budaknya yang kalah, harimau-nya yang senang, itu puas. Itu film yang ada di HBO, kadang kita lihat itu masih contoh kecil. Contoh kecil itu dihadapkan ke masa Romawi, saya itu lebih dari itu sudah. Kalau dalam buku sejarah, lebih dari itu. Yang dipilmkan itu dari apa, contoh kecil. Itulah jahiliyah Romawi. Nah, kita jangan heran kalau sampai sekarang Eropa masih suka ada smedjor. Itu jahiliyah betul. Pemain jahiliyah betul. Bukan orang adalah itu kan. Di sebelah timur. Padahal sekali lagi maaf, bukan agamanya. Padahal mereka sudah punya agama Katolik, juga kita suci Bible, punya kita suci Bible, bukan agamanya salah, tapi manusianya. Tetapi mereka tidak menjalankan agamanya. Di sebelah timur ada negara Persia, negara besar yang sudah maju dibangun ratusan tahun oleh Maharaja di Raja Horas, mempunyai agama namanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta dan Dinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. akan tetapi kedalaman terhadap rakyat kecil grassroots luar biasa. Kalau rakyat kecil salah, hukumannya langsung mati, atau potong lidahnya, potong telinganya. Ini kalau orang besar yang salah, tidak ya apa-apa kan. Padahal undang-undangnya ada kitab undang-undangnya Hammurabi. Kenapa? Karena raja dan keluarganya masih berjalan Tuhan. Jangan disentuh sama sekali, masih keturunan Tuhan. Maharaja di Raja Kisra, Anushirwan, Kisra, Bayro, namanya Tuhan. Romawi jahiliyah, versi jahiliyah di tengah-tengah ada Arab. Arab bukan merupakan negara, itu merupakan suatu bangsa. Manusia hidup di tengah pada pasir pedalaman berbahasa Arab, terdiri dari ratusan suku, tidak punya agama, tidak punya pemimpin, tidak punya kitab suci, tidak mengenal baca dan tulis, ilmu pengetahuan tidak punya, tidak mengenal ilmu pengetahuan. Kalau punya anak perempuan takut jadi bukan, tanggung hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih cantik, jadi sendiri oleh anaknya. Saya kalau jadi terbaik, berarti. Ini jahiliyah. Di tengah-tengah manusia seperti itu, lahir seorang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semenjak 2 bulan di kandungan ibunya Aminah, ayahnya meninggal. Lahir sebagai yatim. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Mengandung hikmah agar Muhammad dididik langsung oleh Allah. Tidak terkontaminasi oleh didikan keluarga. Tidak terpengaruh oleh ayah, ibu, dan kakeknya. Seperti kita ini. Ini hasil didikan ayah, ibu. Ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang seberapa benar. Kalau saya juga bilang seberapa benar, bahkan. Ini hasil didikan ayah, ibu saya yang seberapa benar kayak gini. Karena Nabi Muhammad tidak ayah, ibu, kakek, meninggal. Allah yang mendidik. Barangkali ada yang ragu, Muhammad itu betul-betul ada apa fiktif. Saya sebutkan silsilah sampai ke Nabi Adam. Saya kita buktikan dari Muhammad ada, bukan dari orang yang fiktif belaka. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wal bin Lu'ay bin Fihir bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Usaiman bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Ulad bin Hamaysah bin Salaman bin Banah bin Hamr bin Khidrah bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhul bin Syaruf bin Arhu bin Falim bin Abir bin Syalif bin Matusyarat bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Arfaksyat bin Akhluh bin Elyarat bin Mahlayin bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Kalau ada orang ragu, Muhammad ada apa enggak? Jelas ada. Sampai keturunan itu masih usir. Beda dengan misalkan Mona, itu Gajah Mada itu betul-betul ada apa enggak ya? Coba sih bin siapa Gajah Mada, kesulitan kita. Bagi yang masih ingin tahu, coba sih itu anak siapa Gajah Mada ini, pakainya siapa, itu sampai kemana ya? Setuju, tidak. Walaupun kita yakin Gajah Mada ada, kalau ada faktanya. Betul-betul kan? Gajah Mada itu ada, Gajah Buruk itu ada, cobaan siapa, cucu siapa, cicitnya siapa itu? Kita kurang sok. Muhammad yang tidak pernah belajar, tidak mengenal bahasa tulis, tidak punya prestasi apa-apa, tidak pernah ikut berlomba syair, itu yang namanya prestasi. Kalau ikut lomba syair kemudian menang, nanti syairnya ditulis di kartu di kabar. Itu yang namanya orang pintar kalau sudah penyair. Dan itu bukan guru besar, bukan filsuf, bukan apa. Yang penyair itu lah yang pintar. Dan Muhammad tidak pernah ikut dari penyair, tidak punya pengalaman apa-apa, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Al-Ummi An-Nabi Yul-Ummi, Nabi yang dahulu. Tiba-tiba menyampaikan ungkapan begini. Surat Al-Hajj ayat 54. وَلَيَعْلَمَنْ لَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَيَعْلَمَنْ لَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Kalau yang ngomong besar kuli pantas. Kalau yang ngomong guru besar suakan. Yang ngomong tadi buta huruf sejak kecil yang piatu, nggak punya latar belakang apa-apa, nggak punya apa pengalaman apa-apa, prestasi apa-apa, tiba-tiba mengatakan hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya kebenaran ilmiah yang harus kita percaya. Kebenaran lain ini adalah kebenaran yang semu. Kebenaran ramalan mamoren, bahkan hitung-hitungan, wangsit atau klinik, itu boleh benar, tapi tidak bisa jadi standar pembangunan bangsa berdasarkan mimpi, berdasarkan hitungan mamoren, maka itu bisa. Untuk data pembangunan bangsa Indonesia ini, hanya data ilmiah, objektivitas ilmiah yang bisa kita jadikan standar perjalanan hidup kita dalam hari kebenaran. Kebenaran yang lain boleh benar, tapi itu kebetulan. Tapi kalau kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang terlalu, kebenaran yang logis, rasional. Itu apa artinya? Artinya satu, tidak mungkin ungkapan ini dicinan Nabi Muhammad. Gak mungkin. Ada orang Kutai Barat, seorang kayak gini, ada orang Papua, seorang kayak gini, kayak gini. Yang kedua, agama Islam 14 abad yang lalu belum ada Amerika, Eropa masih tidur, belum ada Australia, Jawa masih tempatnya jin buang konaan, buang cucu buang konaan Jawa. Quran sudah mengatakan hendaknya kebenaran dibangun dengan prinsip-prinsip logika, prinsip-prinsip objektivitas, logika, rasional. Umat Islam harus tegas. Jumlah boleh banyak, kalau bodoh ya lumayan bikin masih jalan tabel di Jerman itu. Yahudi cuma 16 juta di dunia ini. Pegang Woodbeck, pegang Pentagon, pegang merek-merek terkenal, pabrik terkenal, Eichner, Fairfardin, pegang pabrik jet, apa, program itu. Yahudi sudah pegang. Jumlahnya cuma 16 juta. Gak mau banyak-banyak Yahudi. Itu agama eksklusif. Khusus dari Israel. Tidak, bukan agama Mishir. Seperti Kristen atau Islam. Gak usah banyak, tapi pintar-pintar. Dan kita ini miliaran, tapi ya itu lah. Maka lumayan sedikit masuk jalan tamannya. Padahal Quran yang mengatakan umat Islam khususnya kalau mau jadi umat yang berprestasi, kalau jadi umat yang baik, hormat, harus segala tindakannya, segala rasanya berdasarkan ilmiah. Berdasarkan logika itu maksud apa dia malu? Waliyakramal ladina dengan ayat ini maka umat Islam dulu selama 500 tahun sampai 600 tahun pernah memegang peranan penting dalam peradaban dunia, pernah memainkan peradaban dunia waktu di Eropa masih tidur, Amerika belum ada. Islam pernah menggunakan peran penting. Kalau saya ceritakan para ahli pertemu pencetus ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, bagaimana ini kan bukan. Tidak nyambung nanti. Yang saya contohkan yang bukan ilmu agama deh. Kalau ilmu agama nanti saya contohkan Syafi'i, Bukhari. Bukhari seorang yang hafal hadis 600 ribu. Kemudian diseleksi 3-4 ribu dalam bukunya ini. Kemudian Imam Syafi'i yang pertama kali meletakkan dasar-dasar prinsip jurisprudensi. Jika lahirlah ilmu usul fiqh dan ilmu fiqh sebagai cuklak cuklis di ibadah. Hukum sholat sekian, hukum puasa sekian, Imam Syafi'i itu. Itu contoh yang gampang. Contoh yang ulama demikian yang bukan agama, Jabir bin Hayyan al-Azdi. Seorang lahir, seorang dari suku yang tidak terkenal. Azad, suku Azad, tidak terkenal kan? Kemudian suku West yang terkenal itu. Jadi dari suku tidak terkenal, dia seorang yang jenius, tahun 100, tahun 100, wafat tahun 161 itu ya. Jadi jawab pencetus sebuah instrumen matematik yang dinamakan Al-Jabar. Jadi nama beliau sendiri Jabir bin Hayyan al-Azdi. Seorang nama Muhammad Abu Bakar al-Razi, dokter pertama di dunia yang menyelidiki penyakit khisbah cacar. Sampai sekarang bukunya, teks masih asli manuskripnya ada di Sorbon Prancis Paris dan dengan bukunya ada di pustakaan Sorbon tulis resep, maksudnya Rosi maksudnya kalau tak ada. Seorang Hasan bin Haitar namanya, yang pertama kali mempunyai gagasan bikin kacamata. Mata kalau sudah lemah disambung dengan kaca. Itu yang pertama kali dia ngomong kayak gitu, atau punya ide kayak gitu. Al-Hasan bin Haitar dari Mesir. Seorang yang pertama kali bikin kompas penunjuk arah, atau namanya orang sholat itu harus menghadap kiblat. Maka kalau jauh dari Mekah, gimana cara menghadap kiblat? Maka terpikir oleh seorang Ahmad bin Mazin, orang Jiddah, orang Jiddah, bikin kompas. Atau mulai cari kiblat kamar lain, itulah alat navigasi yang menunjuk arah terbang kemana para Vasco da Gama, seorang pelancong dari Portugis, ketika akan sesat di Laut India, tertolong, terselamatkan oleh alat bikin kurang selat yang kita namakan kompas. Ya tapi sekarang sudah banyak pakai. Sekarang sudah ada alat navigasi. Manusia bisa sampai ke alat navigasi yang canggih sekarang ini berangkat dari kompas yang sederhana ini. Digital ini berangkat dari aljabar ini. Belum ada aljabar, kalau tidak ada aljabar belum tentu sampai digital sekarang ini. Kita semua hormati. Pencetus gagasan pertama. Penggagas pertama. Orang pertama kali terbang, mencoba terbang. Namanya Akbar Ibn Parnas. Pertama kali terbang selama jam berhasil. Dua kali 30 menit berhasil. Tiga kali lebih 30 menit gagal. Jatuh, mati. Suara besar. Ya maaf, silakan baca di Enciklopedia. Ada sejarahnya, ada sejarah. Bukan bikinan saya. Waktu itu Eropa belum apa-apa. Belum bisa mandi, belum ngerti apa gunanya mandi. Itu Islam sudah pernah maju seperti ini. Bayangkan. Pertama kali orang manusia bikin peta bumi. Bikin map di bumi. Walaupun sekarang dilihat banyak yang salah. Karena waktu itu belum ada alat canggih. Tapi orang pertama kali bikin map. Muhammad Abu Abdillah Al-Idrisi. Yang pertama kali menggambar, mencoba menggambar planet. Al-Hawqar. Orang pertama kali bikin alat musik organ. Dulu namanya Al-Qarun, Abu Nasr Al-Qarun. Saya punya bukunya, Tebik Abu Musik, karena Abu Nasr Al-Qarun. Kalau musik itu, saya punya bukunya. Yang dikira makin semua, bisa cuma tahlilan. Isi wata, sama nangis-nangis dikir, letak di hati, itu aja bisa tidak. Dikira umat Islam, bisa cuma nangis-nangis dengan dikir, dengan letak di hati, dengan letak dari Allah. Hadirin sekalian. Bahkan ketika di Spanyol Islam Granada itu bahasa Arabnya Gornalto, Cordova, Cordova itu bahasa Arabnya Kurtuba, maka ada orang namanya Kurtubi dari Cordova. 800 tahun sudah di Spanyol itu ketika menerima mahasiswa dari dunia banyak mahasiswa dari Eropa, dari Prancis, dari Inggris pulang membawa ilmu pengetahuan dari Spanyol dan orang Islam. Walaupun tidak membawa agamanya. Silahkan baca sejarah, supaya kita bisa bangga bersama-sama hati. Kira-kira Islam itu sejarahnya cuma seperti Irak, Afghanistan, Gaza, ada semua. Apalagi yang ahli itu ada luar biasa. Kalau saya ceritakan, kalau saya ceritakan sedikit ya, biar kerja. Quran waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu kalau dari Muhammad, ada penulisnya. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa nulis, penulisnya siapa? Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, itu penulisnya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, itu penulisnya. Nah, mereka beliau menulis Quran dengan tulisan Arab namanya Khat Kufi. Kufi itu apa? Tidak ada titik. Tulisan Kufi itu tidak ada titik. Waktu itu. Setelah umat Islam semakin bertambah jumlahnya, wilayah Islam semakin melebar, maka ada kedudukan sangat jauh membedakan kufi satu dengan yang lain. Tahun 62 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad sudah mati 50 tahun sudah. Baru ada titik kufi Arab. Yang bikin namanya Abdul Aswad Al-Tu'ali. Ba'atik di bawah, Ta'atik dua di atas, Ta'atik tiga di atas, Jin di satu di bawah, Ha' enam titik, Ho' titik di atas. Itu yang bikin namanya Abdul Aswad Al-Tu'ali tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik, masih banyak orang yang bisa baca Arab, baca Al-Quran, baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi tahun 180 Hijriah bikin syarokat Fathah Dhamma Kasrah Fathah Dhamma Kasrah Tasjid Sukun. Itu baru ada 100 tahun 180 yang bikin namanya Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat, orang bayi umat, baca Qur'annya masih. Sampai sekarang, ada orang bayi umat. Biasa Qur'an, Qur'an juga baca negara Bogor. Kalau baca Qur'an, sampai sekarang masih Ibn Allah Wasimun Nami. Kalau panggil saya, saya panggil Nami. Allah Ta'ala. Nah, artinya tidak benar di Musa perlu Arab. Maka membutuhkan sebuah ilmu yang supaya benar di dalam Qur'an. Aku Arab dan membaca Qur'an. Membaca Quran itu kalau tidak benar, jangan kita dapat pahala. Qurannya malah melanggar. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak sekali orang baca Quran yang Qurannya melanggar dia. Kan dibacanya tidak benar. Kalau benar, dapat pahala. Tapi kalau tidak benar, malah Quran malah mengutuk pembacanya. Maka tahun 224 Hijriah, seorang yang bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 24 bikin ilmu tajwid qiraatil Qur'an. Tajwid itu memperbaiki maksud ilmu untuk memperbaiki baca Qur'an. Tajwid maknanya memperbaiki. Baru ada terminologi idhar, idhom, irfa, ikhla, korkola, kurmas, kurhara, magazin, majais, kutasir, kurpasir, jemaah. Maaf kalau yang tidak nyambung, tidak apa-apa, ini cuma ceritanya. Ada betapa para ulama Islam dulu perkembangan, bertanggung jawab mengembangkan ilmu Qur'an. Jadi, aku akan mengatakan kalau mau benar harus berilmu, kalau mau baca Qur'an benar pakai tajwid. Kalau mau sholat benar, pakai nusoke. Kalau mengerti hadis, pakai sholat hadis. Ini aturannya. Dan itulah sesuai dengan Al-Quran, kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya kesimpulannya, kesimpulan pertama ini. Agama Islam bukan hanya mengajarkan akidah dan syariat tok. Agama Islam tidak hanya bicara akidah, hukum iman, surga neraka. Kalau pahala siksa, itu iya, tapi bukan hanya itu. Dan bukan hanya bicara syariat. Orang mencuri, potong tangannya, orang zina, dihajar, orang bunuh, itu iya, tapi tidak berhenti di situ. Islam bukan hanya agama tidak syariat, Islam agama dinul ilmi wa taqwa, agama ilmu dan peradaban. Dinul adab wa taqwa, agama akhlak dan budaya. Tapan suruh warna darinya agama kemajuan, agama yang mendorong kita agar berprestasi menjadi umat manusia Indonesia. Warna darinya yang berbudaya, civilisasi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ketika dari Mekah diusir pindah ke kota Yathrib, apa Yathrib itu? Saya tahu. Dulu namanya Yathrib. Kenapa? Karena yang bangun kota itu seorang namanya Yathrib. Yang bangun kota itu dulu namanya Yathrib bin Raum bin Amri bin Sa' bin Nuh. Isinya Nabi Nuh yang bangun kota itu. Nah, ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Yathrib, penduduk kota Yathrib sangat kurang, ada umat Islam pendatang, ada umat Islam pribumi, dua suku, ada non-Muslim Yahudi, Bani Quraidah, suku Bainqa, suku Nadir, pelarian dari Sinai. Bani Israel itu dikejar Fir'aun Raksa, menyeberang berhenti di Sinai, dengan Musa, Harun, Samuel, dan Daniel. Ketika beliau punya 4 orang Nabi wafat, maka Bani Israel bercerai-berai ke Eropa, antara 3 suku ke Jazirah Arabia, ke kota Yathrib, yang keturunannya juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke kota Yathrib, penduduknya mulai berdatang, mulai berdiri dan Yahudi dan Muslim. Nabi segera meeting pertemuan dengan mereka, dan sepakat membangun masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang menjunjung tinggi setara hak asasi manusia, keadilan dan di atas hukum. Nabi Muhammad tidak ke kota Yathrib, tidak mendirikan negara Islam, tidak menjajar dan berdirinya negara Islam, tidak. Tapi negara Madinah, negara Muhammadin, negara beradab, negara yang berada di atas hukum setara. Manfaat lebih dari para kosmos. Karena siapa membunuh Muslim berhadapan dengan saya, itu dari negara utama itu, bukan negara Islam. Malah terakhir dalam jalan ini, kalau tipik begini, sepakat dari Bismillahirrahmanirrahim. Hada kita Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al-Muslimun amin Quraish, wal-Muslimun amin Yathrib, orang Islam pendatang, orang Islam pribumi, wal Yahud dan Yahudi, wal Tabi'ahu, wal Al-Qabiri, wal Ya'adamahu, asalkan satu garis, satu kesepakatan, satu cita-cita, wajah dan ma'ruf, satu prinsip jihadnya, satu prinsip perjuangannya, innahum ummatun wahidah, sesungguhnya mereka umat yang sama. Tidak ada bedanya kesehatan, pribumi, muslim, non-muslim. Tidak negara Madinah, negara Madinah. Kalau tidak percaya, silakan baca kitab Asyirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi, karangan Abdul Malik Ibn Syarh Al-Ansori, juz 2, halaman 119 dan 121. Tak harap lagi. Undulah kami. Terakhir perjanjian itu ditulis begini. Wa la udwana illa ala dhalimin. Ini kaya-kaya banyak kapal. Khotib-khotib banyak kapal. Wa la udwana illa ala dhalimin. Al-Khotib bin Al-Alamin, Rasulullah wa sallallahu alaihi wa ada sudah mahir apa ni lah orang ini apa yang artinya? Ketiga itu suka melanggar ini. Tidak boleh menganggap musuh kepada siapapun kecuali kepada yang boleh, kecuali yang pernah berhukum, kecuali yang pernah undang-undang, kecuali penjahat, pembunuh, perampok, badan narkoba, badan judi, kecuali pejabat dan korup itu boleh. Itu harus kita bikin musuh. Tidak boleh kita buat dia musuh karena dia Cina. Tidak boleh. Wajah musuh saya, kerja Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, penghujung, tidak boleh. Tapi kalau dia tidak mengaku, musuh kita bersama. Dia tidak mengaku, musuh kita bersama. Itu loh. Itu artinya warna itu ada yang tidak boleh. Ini khotib selalu baca itu tidak kerja. Tidak boleh menganggap musuh kepada siapapun atas dasar perbedaan etnik, perbedaan agama, perbedaan partai politik, perbedaan pilihan presiden. Tak boleh dilihat musuh itu. Ya boleh lah, tegak-tegak dikit, tapi ya sudah. Boleh makin pilpres, barangkali beda-beda, tegak dikit. Bukan musuhan, tidak. Sedang kompetisi kepada musuhan. Tapi, yang harus kita anggap musuh, al-zalimin yang melanggar itu. Itu pada saat yang lalu, luar biasa kan, belum ada apa-apa, belum ada deklarasi, belum ada offline, belum ada PBB, belum. Artinya Nabi Muhammad ingin membuat contoh. Nabi Muhammad ingin membuat percontohan sebuah masyarakat yang sadar hukum, sadar undang-undang, setara, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan sama lain, tidak sistem rasialis, syarif dan tidak ada perbedaan antara siapa turun siapa sama di mana. Suatu ketika Usama bin Zaid nampak maling-malingnya perempuan, abinya lapor. Rasulullah saya nampak maling di kamar tu. Malingnya perempuan dan masih keluarga dari Mazdur. Itu keluarga terhormat, masih keluarga terhormat. Jadi gimana? Lepas saja. Nabi marah besar, wallahi ya Usama, la usarafat salat lima tu binti la kotak tiada. Demi Allah Usama, kalau yang kamu pasti hatimah anak saya, bahwa ini, saya ya. Jadi kalau yang ngomong ini Kapolres atau Kapolda, lu udah Usama. Ini namanya masyarakat kita masjid, masyarakat Madinah. Tidak bedakan antara satu dengan yang lain. Dan Rasulullah itu mendirikan masyarakat. Apa namanya negara Madinah bukan negara Islam bukan negara Madinah. Nah kalau negara Madinah negara Madinah pasti cocok dengan ajaran Islam. Tidak usah melegal formalkan mensimbolkan Islam. Tapi ternyata jalannya opos. Main bola itu Saudi Arabia, main bola lawan Jerman. Kalau berapa jadi mondial di Korea Selatan. Supporternya bawa bendera, ya bisa, wakil Allah Muhammad Rasulullah, bendera itu kan dibawa perapanan bola, lawan Jerman, kosong jelapan. Ini kan menajar, simbol, itu jadi kataman, Pak. Benderanya suci sekali, bendera, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bendera Saudi kan, begitu main bola lawan Jerman, disuruh itu, orang selatan itu, tahun apa, 96 ya. Kalah 0-8. Kalau merah putih kalah ya Pak, sama berat. Kalau kamu tidak suci ya, merah putih di kanan apa. Tapi ini bendera maksud Islam, bukan 5 tahun. Ternyata yang banyak korup orang Islam. Ternyata yang banyak menjadi PSK orang Islam. Ternyata yang banyak pelanggar hukum orang Islam. Itu memandikan. Jadi pada itu tidak usah. Tidak usah diformalkan negara Islam. Negara biasa saja. Dari Indonesia saja. Tapi umat Islamnya mengamalkan Islam buat luar biasa. Daripada negara Islam seperti tanggung bom. Sekarang kalau sudah pintar, sudah berilmu, cukup belum. Al-Quran 14 abad yang lalu mengatakan orang yang berilmu sarjana, katakan doktor, sarjana hukum, harus beriman. Waliyaklaman ladina kutul ilma annahul haqqu min rabbik. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Tapi, maka balik menubih. Orang pintar itu harus beriman kepada Allah. Ini secara umum saya. Adakah ada satu dua orang pintar, rompong, bersih pada dia aneh? Boleh-boleh saja satu dua orang. Tapi untuk menjadi program pembangunan, membangun sebuah bangsa, orang pintarnya harus beriman kepada Allah. Ada 1, 2, 3, 6, 10, ada orang tidak beriman kepada Tuhan, kok benar, kok rempeng, bersih, tidak boleh, tidak korupsi, padahal dia tidak sholat, tapi itu 1, 2. Tapi secara umum, kalau kita berpikir standar umum, membangun bangsa ini, maka sarjananya, orang berilmunya, ilmuannya harus beriman kepada Allah. Kalau dia beriman, maka orang itu akan dipenjara. Kalau sudah penjara, masih ganti orang bodoh, orang pintar. Orang bodoh yang disepati masjid, orang pintar pabrik sepatu yang disolong. Orang bodoh yang disepati yang mana? Orang pintar, berapa? Dibuat meter, hektaran, 200 sertifikat. Orang bodoh yang disepati dari sertifikat, orang pintar yang disepati ada sertifikat, bisnis dan kolesnya. Orang bodoh yang menikuni hutan, beli pohon di hutan, 100 ribu batang pohon, 1 juta batang pohon, masih goblok itu. Orang pintar selama 30 tahun 80 juta hektar. Saya khusus berkatanya saya waktu itu bisa DPR tahun 1998-1994. Jadi kalau orang pintar tidak beriman, hancurlah dunia. Yang dibikin nuklir, senjata nuklir, untuk apa? Untuk apa punya senjata nuklir? Yang lagi Amerika punya 3.100 pucuk nuklir. Belum Inggris, belum Prancis, belum Italia, belum Israel, Korea Utara, China punya nuklir semua itu. Untuk apa? Untuk apa nuklir itu? apa itu maju kehidupan dunia ini? Manusia di dunia ini semakin sejahtera, semakin maju, apa perlu senjata nuklir itu? Untuk apa? Itu ilmu kalau dipegang orang-orang tidak berguna. Alhamdulillah oleh Indonesia, tidak punya senjata nuklir, tidak punya senjata mandewar itu. Mandewar itu saya belajar sekarang. Saya berbalikah banyak sekali, makan asin itu setengah mulai sebut saya kalau makan itu. Saya terkenal mandewar. Negara yang tidak beriman sejarah di setelah menghubungkan hancur. Firman, Namrud, Romawi, Persia, Soviet, Yugoslavia, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Raja terakhir Majapahit namanya Sriwijaya ini. Punya istri banyak, beberapa yang punya. Salah satu istrinya Cina. Namanya terkenal sebutannya Putri Cempa. Tanah Mahathir siapa? Punya anak laki-laki namanya Jinjun. Anak laki-laki ini nakal banget. Itu terlalu nakal dia. Malu ibunya Cina pasti nakal. Akhirnya diusir dari sana. Si anak raja ini Jinjun ini. Majapahitnya mau Jokerto. Dia keluar dari istana diusir. Jalan ke timur 40 km masuk Surabaya. Jumpa dengan seorang ulama besar namanya Syekh Rahmatullah alias Sunan Ampel. Sunan Ampel itu satu wali sembilan. Sunan Ampel Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi bin Jumadil Kubra bin Ali Jamaluddin Al-Akbar bin Isa bin Al-Naqib bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Ali bin Abidin bin Husayn bin Ali bin Al-Bali. Kenapa itu saya bin Ali? Itu Sunan Ampel. Si Jin pun ada karena susulan. Diganti namanya Abdul Fattah. Sudah belajar Islam 5 tahun, cukup. Permisi pada gurunya. Syekh, Kiai, saya ini anak raja, maka jangan jadi raja. Saya ini anak penguasa, harus jadi penguasa. Kata Syekh Rahmatullah itu, nah saya cukup, saya doang. Kamu harus jadi raja. Kalau saya Kiai, kalau saya berpolitik, kalau saya ini. Sama, bukan, imam sholat. Hanya kadang-kadang 5 tahun sekali jadi tim sukses, gak apa-apa ya. Sisa, gila. Ya kiai itu disini ngajar bubar, imami doa, atau ngajar agama. Sekali-kali 5 tahun sekali kalau ada pilpres, ya, atau pilgub, atau pilgub. Sekali-kali jadi tim sukses, gak apa-apa ya. Kerja sambilan. Nah, saya kiai, kalau kamu aja jadi lagi. Tidak lama ya kita berdiri dan kerajaan pertama di Jawa yaitu Jermak Binto. Rajanya adalah Raden Abdul Fattah Putra Brawijaya. Begitu jadi Raden Fattah, si Jin pun bapaknya kaget, saya kan suara satu-satunya. Yaitu Prabu Sriwijaya Arya Daman Palembang. Nah, Arya Daman, saudara kamu Jin pun dari negara jari Raden Fattah. Gimana pendapat kamu? SMS-nya direply, kantor rumah ayahnya, mohon maaf, saya sendiri terus terang sudah lama masuk Islam. Nama saya bukan Arya Dabar, tapi kata Allah. Tapi juga bapaknya baru jadi. Lama-lama orang Jawa masuk Islam, ibu gemak, meninggalkan Majapahit. Entah kenapa, pokoknya polarisasi yang diciptakan oleh Wali Songo, oleh Wali Sembilan. Kalau ikut Islam, santri, sadarnya punya akhlak, berbudi pekerti, santun, sopan, santri, putih, bersih. Kalau masih Hindu, kotor, hitam, sebenarnya Islam. Kesannya begini, maka orang Jawa berbondong-bondong ikut cemas, dan jaya terima terpaksa masuk Islam, dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya, selesailah namanya Majapahit yang belum pernah kau perkasa. Selesai. Kemana katanya? Di apakah kemajapan itu bisa bubar? Di apakah? Apa di bom? Apa di teror? Tidak! Hilang semua kertanya itu. Hilang kekelan bumi dengan sendirinya. Kemana ilmunya orang ini kemajapan yang sakti dan bisa terbang, bisa menghilang? Dipasok tidak apa-apa, tidak mempan. Kemana ilmunya ini? Suruh jiro joyo nikrat itu jadi panas. Kejayaan, kekuatan, kenikratan orang Jawa kalah berbunuh oleh doa santri. Satu dulu tapi sekarang. Kalau dari sekarang doanya bos. Keseringan bikin proposal minta sumbangan. saya. Saya punya guru. Saya punya guru. Di Nirboyo Kediri, Kiai Mas Isam. Saya tak tahu bisa sana dia. Kemudian pindah ke rakyat Yogyakarta, Kiai Halimaksu. Tak tahu juga di Yogyakarta. Kiai dua kiai besar saya ini, dua kiai. Saya tidak pernah melihat beliau. Minta bantuan, Pemda atau gubernur, wali kota, kita sudah dikasih mau, tapi minta enggak. Itu kiai saya. Kiai sekarang mau merehat musola, sedikit enggak, proposal dulu. Dulu bawa masuk besar, baru merehat. Nanti keramiknya, dan nanti kan ujungnya. Itu menyanyikan doa kiai sekarang, doanya enggak usah aja, enggak sesuai. Masih ada kiai yang masih sesuai, masih ada. Kebanyakan sudah tutup. Nah, sekarang dari sejak Majapahit bilang bergerak kerajaan Islam, Demak, Demak tadi berkembang atas seorang wali dari Samudra Pasai, Rok Semawen, khususnya. Namanya Syarif Hidayatullah, ditugaskan oleh Raja Demak berkembangkan Islam ke Jawa, bagian barat, Banten. Banten tidak lama masuk Islam, diberikan kepada anak Sultan Hasanuddin, jalan ke timur 250 kilo, masuk daerah yang masih angker, masih serem, bisa digembir perkayaan barang sepati berdua, nama daerahnya Rawa Badak, Rawa Bakar, Rawa Buaya, Rawa Nenek, Rawa Nenek, hutan aja, hutan kayu, mangga besar, isinya, isinya, hutan anak kok itu isinya mangga besar, mangga dua ya. Hutan panjang, hutan kayu, kebun anak, kebun bawah, kebun kelapa, kebun kok, kebun juga itu. Iya, kalau kalau Banten sudah maju pasti, kalau Banten sudah maju, kalau sudah pelabuhan, ini kan dapat kemudian oleh Sunan Gunung Jati Sanjaya dibangunlah infrastruktur di sini diberi nama Jayakarta. Bukan Betawi bukan? Kalau Batavia nasional nama Batavia di Belanda itu, warna kota di Belanda namanya Batavia juga. Yang pendirinya Sunan Gunung Jati nasional nama Jayakarta. Udah beres, beres dibangun, diberikan kepimpinan kepada Pangeran Abdurrahman Jayakarta yang sebenarnya di mana? Di Cakung, di Cakung. Jadi negara kaum ya, dekat industri dan komersi. Selesai di sini langsung jalan ke timur masuk Cirebon, di Cirebon bersanding ilmu kesaktian dengan wali kota Cirebon atau bupati Cirebon namanya Ki Pungusangkar. Ki Pungusangkar itu muridnya Prabu Maharaja Kuncanegra Siliwangi. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa jadi mantan kalau malam. Begitu masuk Sunan Gunung Jati ke Cirebon, mau terbang nggak bisa, mau jadi mantan nggak bisa, mau nggak bisa mantan. Jadi kalau kalau ada kiai kayak gini satu aja nggak kalah semua ini, satu nggak kalah semua. Tapi Sunan Gunung Jati ketika dakwah itu nggak bawa tim, tim pendanaan, tim sukses, tim harta, tim kebanyakan tim dakwahnya bertengkar terus banyak tim. Tim Dewan Syukur, Dewan Tansin, Tim Pendarahan, Tim Sukses, wah, Tim Kos. Sunan Gunung Jati, dakwah Islam ke Jakarta, ke Banten, sendiri alone. Seperti Nabi Muhammad, ke Madinah, hijrah, dan cuma di teman Abu Bakar. Gak usah bawa, gak usah kebanyakan rombongan. Nanti bertengkar kok isinya. Akhirnya ringkas sudah, ringkas sudah, ringkas sudah. Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh orang Jawa Barat. Terutama orang Sunda pasti Islam. Orang kalau Sunda asli pasti Islam. Kalau ada Sunda, mungkin kita tidak tahu Katolik. Tanya asli dok, oh, bukan saya dari Timur, saya dari Kupang, Lorenan, saya dari Batak, Lorenan. Kalau Sunda asli pasti Islam. Sunda itu bahasa Arab. Sunda adalah dasar agama ini. Dasarnya ada. Sunda adalah dasar agama ini. Ada, ada di. Orang yang kalau dari Sunda Islam kuat, sholat apa enggak itu pernah nomor 14. Pak Edi Sudrajat, Pak Gubernur, Pak Jaja Suparman, Pak siapa lagi? Pak Sutrisno juga ibunya dari Sunda, Pak Sudarmono almarhum ibunya dari Sunda, itu Islamnya lumayan. Hal yang sama. Contoh bagaimana cara Sunan Gunung Jati mengalahkan Bupati Cirebon. Orang Cirebon itu punya japi-japi, doa-doa, itu dimacetkan oleh Sunan Gunung Jati. Kecuali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Masuk Islam, nanti doanya bersama lagi. dipanggil komandan, kalau bapak dipanggil direktur, mas mau dimarahi. Baca, terus bismillah. Kalau gak bismillah, gak terus bismillah. Ada bismillah, bismillah. Gajak warak, gajak garak, anak-anak pulang, dia pun cekawu di, cekawu badan, cekawu yukang, sulit malikmu. Cekawu lah, cekawu, cekawu yukang, kuno, omong, kuda, nasi, omong, gajak, gajak, harimau, melahir, kahir, gitu saya. Orang begini, gajah warak akan jarak anak-anak dalam jeku. Gajah-gajah harimau lahir di bibir saya. Setiap orang dengan suara saya remes sudah. Tidak tahu mau marah jadi tidak. Gajah sebentar di kebumi lagi. Itu doanya dari Cirebon. Nah, tapi orang yang gunung jati itu harus bersihat. Kalau enggak, enggak sesuai. Harus masuk Islam. Caranya orang itu. Sakai sekarang Allah wakbar, bahwa curit, ayo Islam, pakai garis, jemput DPR sana, itu 50 ribu itu Allah wakbar, kalau 100 ribu sampai Allah menghadirkan. Nah, sekarang kalau sudah berilmu dan beriman, cukup belum, belum. Al-Quran 14 yang lalu mengatakan, kalau mau benar harus berilmu, kalau berilmu harus beriman. Satu lagi, patuh ditalahu. Orang yang berilmu dan berilmu, sarjana dan muslim mukmin harus berakhlak mulia, harus berhati mulia. Yang bisa kita tularkan, yang bisa kita apa? Wariskan. Saya tidak nih, bisa tidak. Apa saya bisa mewariskan kepandaian saya, misalnya anak saya? Gak bisa. Gak ada dosis sekolah ini saya, gak bisa. Saya dokter nih, lumayan gak ya, lumayan, ilmu aja. Terus saya wakil nak, dosis sekolah nak, ini ilmu saya, gak bisa. Atau iman saya. Iman saya, ibadah saya, nak gak usah ibadah, ini tidak sholat saya itu tahu. Gak bisa. Tapi yang bisa kita tularkan, yang akan ditiru oleh cucu, berasa kenapa? Akhlak. Bukan sini dari bagaiman. Anak akan meniru akhlaknya saya. Generasi sekarang akan meniru waris generasi yang kemarin. Generasi nanti akan mengembalikan akhlaknya generasi yang sekarang. Nah, padahal yang namanya hati itu, Pak. Lucu nama hati. Itu, ini saya contohkan hatinya saya. Saya contohkan hatinya siapa? Hati siapa? Hati saya. Jam setengah lima bangun. Sholat subuh. Aduh, sholatnya khusyuk. Lama panjang, karena sholat imamnya enak. Setelah sholat doa, jadi halaman dengan jaman semua. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang salami kafir, saya salami semua. Allahumma sholli ala fiyah barik sehat, alhamdulillah fiyah, gimana katanya baik. Bagus, saya ini orang bagus, Latif, Karim, Rahman, Rahim, bagi saya. Gimana sakit, gimana sembuh, alhamdulillah. Gimana yang itu jaga lagi jam 5 nih. Begitu berangkat ke kantor, saya, begitu berangkat ke kantor, jam 10 sudah sekian orang yang saya caci maki. Jam 12, sekian orang yang saya rugikan. Jam 2, sekian orang yang saya cipi. Jam 4, sekian orang yang saya zoli. Jam 6, sekian orang yang saya hancurkan kehidupannya. Itu jawab tadi? Jawab tadi? Saya ini baik, Mak. Jam 5 sampai jam 7. Jam 5 sampai jam 6. Kita tutup dengan doa. Jadi kesimpulannya, kebenaran agama itu bisa kita buktikan melalui ayat surat Al-Hajj ayat 54. Seorang Muhammad yang buta huruf tidak punya pendidikan apa-apa mengatakan, menyampaikan kebenaran ilmiah yang harus kita percayai. Seorang ilmuwan harus beriman. Kalau mau benar, orang berilmu dan beriman harus berakhlak. Tanpa orang, tanpa budaya kita yang hancur, kita yang saling tidak percaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا والمسلمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا في الأعمال الصالحة. Ya Allah, berilah taufik kekuatan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal soleh. Wa antah qadona minal fitan wal mihan. Jagalah kami dan anak-anak kami dari segala fitnah dan ujian yang tidak mampu kami menerimanya. Fitin uri dunia wal akhirat. Allahumma inna nas'aluka bima fa'alta fi sirri al-shukri wa rahmatika li ibadika wa shukran 'ala ni'matil hasana an taghfir lana dhunubana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Ya Allah, ampunlah dosa kami, sampaikanlah kami tujuan kami, mudahkanlah segala persoalan kami dengan mendapat ridho-Mu ya Allah. Rabbana ihdina lana bil-imani wal islam waj'al 'indana intihaa ajalina min hadhihi dunya akhiru kalamina. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami ketika nanti menghadapi sakaratul maut, akhir ucapan kami adalah kalimat la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.